Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, senang sekali saya Irgi bisa hadir lagi di tengah-tengah Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Dan syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai surat Toha yang kemarin juga sudah dibahas oleh kita di Tafsir Al-Misbah. Dan kali ini yang akan diuraikan oleh Pak Quraisy Shihab adalah surat Toha ayat 99 sampai 112. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Quraisy ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, dan di studio kami juga sudah bergabung teman-teman kami dari WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Di sini sudah ada Mas Islah. Assalamualaikum Mas Islah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini, dan di sini juga sudah hadir Mbak Khalisah Khalid. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Ya, baiklah pemirsa. Nanti apa yang akan diuraikan oleh Pak Quraisy Shihab adalah surat Toha ayat 99 sampai 112, di mana garis besar dari ayat tersebut adalah mengenai Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Langsung saja kalau begitu kita berikan kesempatan kepada Pak Quraisy untuk menjabarkannya. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berusaha untuk membahas ayat-ayat 99 dan seterusnya insya Allah. Ayat 99 menyatakan, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah seperti yang diuraikan pada ayat-ayat yang lalu menyangkut kisah Nabi Musa. Di sini ayat-ayat lalu berbicara tentang Nabi Musa sejak perjalanannya dari Madian, mendapat wahyu dari Tuhan, diuraikan tentang kelahirannya, dimasukkan dalam peti, diuraikan tentang dialognya dengan Fir'aun, diuraikan tentang upacara yang dilakukan oleh Fir'aun untuk melakukan semacam pertandingan sihir dan sebagainya. Nah, dikatakan, nah demikianlah kami telah, sebagaimana dulu kami sudah terangkan itu, dan yang akan datang pun kami tetap akan menyampaikan kepadamu peristiwa-peristiwa lama, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu dari sisi kami kitab suci Al-Quran. Kita berhenti sejenak. Salah satu kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah. Kisah-kisah ini yang menyangkut pemberitaan masa lalu, ada yang sudah terbukti kebenarannya, tapi ada juga yang belum terbukti sampai sekarang. Yang sudah terbukti misalnya, Al-Quran menginformasikan bahwa jasad Fir'aun itu utuh. Padahal pada masa turunnya Al-Quran tidak ada yang tahu itu. Nanti ditemukan pada abad ke-19 jasad itu. Jadi sudah terbukti. Terbukti banyak sekali yang terbukti, tapi sebagian belum terbukti. Oke. Nah sekarang ada orang-orang yang beranggapan bahwa kisah-kisah Al-Quran itu dongeng. Ada yang berkata bahwa kisah-kisahnya itu simbolik. Nah, kita akan berkata begini. Kalau kita berkata mengingkari kisah-kisah itu karena belum terbukti, maka kita ingin bertanya. Kalau ada satu orang menceritakan, mengkisahkan 10 kisah, 6 di antaranya sudah terbukti, tinggal 4 yang belum terbukti. Nah, yang 4 ini tidak ada bukti bahwa dia bohong. Bagaimana seharusnya sikap kita yang objektif? Sikap kita yang objektif paling tidak kita tidak berkata bahwa itu bohong. Kita berkata kita belum tahu benar atau salah. Itu kan, nah, bahkan kalau mau lebih adil kita berkata kemungkinan benarnya itu lebih besar dari bohongnya. Karena 6 di antaranya sudah terbukti kebenarannya. Itu menyangkut kisah-kisah Al-Quran ini. Itu menyangkut Nabi Musa tadi dan sebagainya. Kita lihat Al-Quran menjanjikan akan menceritakan lagi kisah-kisah yang lain, peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan di garis bawahinya bahwa itu kami sampaikan kepadamu dari sisi kami, min ladunna. Biasa diterjemahkan dari sisi kami. Tapi dalam bahasa Al-Quran ada perbedaan antara indana dan ladunna. Indana itu dari sisi kami juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi bisa jadi ada aspeknya yang Anda ketahui. Tapi kalau dia berkata ladunna, itu sesuatu yang Anda tidak ketahui sama sekali. Tempatnya begitu agung, begitu tinggi, tidak tersentuh oleh nalar manusia. Kami telah menurunkan kepadamu berita-berita dan itu kami cantumkan di dalam zikra. Zikir itu salah satu nama Al-Quran. Al-Quran itu punya banyak nama. Bisa Al-Quran, bisa Al-Furqan, bisa Al-Kitab, bisa Az-Zikir. Nah, kalau saya berkata Al-Quran, itu tekanannya anjuran untuk membacanya. Kalau saya berkata Al-Furqan, itu tekanannya bahwa dia dapat memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kalau saya berkata Al-Kitab, itu menggambarkan bahwa dia terhimpun di dalamnya segala firman-firman Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kalau saya berkata zikir, maka itu tekanannya bahwa dia harus menjadi peringatan bagi setiap orang. Nah, jadi itu nama-nama Al-Quran. Baru dia katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kelak di hari kemudian dia akan memikul beban yang berat dan dosa. Nah, saya ingin berkata begini. Orang Al-Quran ini kitab petunjuk untuk seluruh manusia. Ada yang menerimanya, ada yang menolaknya. Ada yang mempelajarinya dengan tekun sehingga faham, ada yang hanya sekedar membacanya. Tergantung dari sikap Anda. Namun yang diancam di sini adalah siapa yang berpaling daripadanya. Mungkin kita umat Islam kalau ditunjukkan Al-Quran, oh iya saya percaya, tapi Anda baca, enggak, dosanya tidak sebesar dengan orang Al-Quran, enggak, ini enggak benar nih, ini bohong nih, ini ketinggalan zaman dan sebagainya. Itu yang berpaling darinya. Yang diancam di sini yang berpaling, walaupun sebenarnya seorang Muslim hendaknya membacanya. Kan namanya aja Quran. Ya. Seorang Muslim hendaknya menjadikannya pedoman untuk mengatakan ini benar dan ini salah. Oke, okay, baik. Fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Dia akan memikul dosa. Dia akan kekal di dalamnya. Wasa'alahum yawmal qiyamati himla. Dan pada hari kemudian nanti, keengganannya, keberpalingannya itu akan menjadi beban yang berat di hari kemudian. Okay. Saya ada satu hal dulu. Kita menuju hari kemudian itu, atau kita di dunia ini dalam perjalanan menuju hari kemudian, ya kan? Kita di berjalan. Anda suka atau tidak suka, kiamat berjalan pada Anda. Anda berjalan ke sana. Kita pasti bertemu. Dalam perjalanan ini, seseorang hendaknya jangan mikul beban. Bahkan kalau Anda membawa sesuatu, lebih baik Anda titipkan pada orang. Apa maksudnya? Kita lihat. Dosa itu beban. Ya kan? Hari kemudian akan menjadi beban yang berat. Sebelum sampai ke sana, bertobatlah supaya bebannya tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat atau tidak berat. Sisi lain, Anda melakukan kebaikan, jangan Anda bawa sendiri. Terlalu berat nanti Anda bawa kebaikan. Kalau mau dalam perjalanan, jangan bawa duit. Titipkan ke bank. Iya ya kan? Iya, betul. Ya. Anda terima di tempat tujuan, bawa kredit card. Ya. Jadi apapun bebannya, berbagi lagi. Berbagi. Ya. Baik Pak Quraish, mungkin masih panjang lagi penjelasannya dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Janganlah kamu merusak bumi ini setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Karena kalau merusak, itu kamu mempercepat lahirnya kiamat. Baik pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Toha ayat 99 sampai 112 yang mengatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita pastinya akan ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Tadi Pak Quresh bilang bahwa memang ada resikonya apabila kita berpaling. Tapi batasannya orang yang berpaling dari Al-Quran itu seperti apa Pak Quresh? Iya, itu keberpalingan itu bermacam-macam, ya kan? Bertingkat-tingkat. Yang paling buruk itu adalah beranggapan bahwa oh, ini bukan firman Tuhan. Tidak percaya sama sekali. Tidak percaya sama, itu yang paling buruk. Ada di bawahnya sedikit, oh ini sudah ketinggalan zaman nih. Ya kan ada tuh yang begitu, itu ya. Semuanya ini. Tapi boleh jadi yang paling rendah masih menghormati, masih ini, tapi sudah tidak baca Quran. Sehari pun dia tidak pernah lihat Quran, atau mungkin setahun tidak pernah lihat Quran. Nah, itu keberpalingan, itu semua keberpalingan. Oke. Kita lanjutkan. Ayat ini menjelaskan betapa Al-Quran itu perlu untuk diperhatikan, dijalankan tuntunan-tuntunannya. Dan di sini ada ancaman di hari kemudian. Karena itu ayat-ayat berikut ini berbicara tentang hari kemudian itu bagaimana. Dan tadi ini datanya katakan di hari kemudian dia akan memikul beban yang berat. Nah, di hari kemudian itu apa yang terjadi? Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari itu akan ditiup sangkakala. Itu dalam Al-Qur'an ada istilah sangkakala sur. Ada yang berkata itu memang ada sangkakala besar kalau trompet kalau ditiup itu jadi kiamat. Mati semua orang. Mati semua makhluk. Ditiup sekali lagi, hidup semua makhluk. Nah, tapi ada yang memahaminya trompet ini dalam pengertian majazi. Sebenarnya trompet itu bukan tujuannya untuk trompetnya, tetapi pertanda dimulainya sesuatu. Tentara biasa di markas dibunyikan trompet, ya, ya. Apa ya? Sebenarnya bukan maksudnya trompetnya, tapi tanda bahwa akan dimulai sekarang. Ini suatu tugas, yaitu kalian bangun, kalian ini. Nah, ditiup trompet dalam arti yang kedua ini bahwa Tuhan memerintahkan dan menyatakan bahwa semua makhluk hidup mati. Oke. Baru dan kami akan himpun para pendurhaka waktu itu dalam keadaan biru. Apa maksudnya? Yang pertama dulu, al-mujrimin itu artinya orang-orang yang berdosa. Siapapun yang berdosa. Tetapi kita akan berkata begini, ada perbedaan antara orang yang berdosa dan pendosa-pendosa. Ada perbedaan antara yang menyanyi dan penyanyi. Ada bedanya enggak? Ada beda. Nah, saya menyanyi, ya. Tapi saya bukan penyanyi. Ya. Ya kan? Penyanyi itu yang profesinya, yang bakatnya, dan sebagainya. Nah, di sini dia katakan, kami akan bangkitkan para pendurhaka. Jadi kalau cuma durhaka, sedikit hanya menyanyi misalnya, hanya ini, itu. Nah, pada waktu itu kami akan membangkitkan para pendurhaka, zurqa biru. Apa artinya biru? Nah, ada yang berkata, wajahnya lesu, sampai biru. Pucat. Nah, itu satu, ya kan? Ada yang berkata yang dimaksud dengan biru di sini adalah buta. Itu nanti ada ayat, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari petunjuk-petunjukku ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit dan di hari kemudian dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi zurqa. Bukan orang yang pakai kontak lens berwarna biru, bukan, ya tahu? Tapi maksudnya itu tadi. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Mereka berbisik satu sama lain. Berapa lama sudah kita berada di sini? Sejak dikubur. ada yang berkata kita sudah 10 hari. Nah, apa maksudnya 10 hari? Ada yang berkata 10 itu angka sempurna. Gitu. 10 hari. Harinya ukuran apa? Apakah ukuran di hidup dunia ini atau ukuran yang lain? Ya kan? Satu menit bisa berbeda antara ukuran sehari-hari dengan ukuran cahaya. Kita tidak tahu. Itu yang saya katakan, ada hal-hal dalam uraian menyangkut hari kemudian yang tidak bisa kita pastikan menurut nalar kita. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami, Allah, mengetahui apa yang mereka ucapkan itu. Walaupun mereka yatakhafatun, saling berbisik. Jangan pernah menduga jika Anda berbisik, Allah tidak mengetahui bisikan Anda. Kita dalam ayat-ayat yang lalu ada menjelaskan di sini bahwa Tuhan mengetahui rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia. Ya kan? Kami mengetahui apa yang mereka ucapkan ketika orang yang paling lurus jalannya berkata bahwa kita hanya tinggal sehari di sini. Jadi dikubur itu terasanya buat mereka cuma sehari. Cepat berlalu ini. Oke. Baru ayat ini berkata, mereka bertanya kepadamu tentang gunung. Gunung-gunung ini bagaimana nanti di hari kemudian? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Ketahuilah, sampaikanlah bahwa Tuhan akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Gunung-gunung. Di hari kemudian itu banyak uraian tentang gunung-gunung. Misalnya, dia katakan nanti sebelum kiamat gunung akan bergetar. Ini fase pertama bergetar. Setelah itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tabrakan, hancur. Setelah itu hancurnya ini bekas-bekas gunung itu, bebatuannya dan ini berterbangan seperti kapas. Sudah tidak ada lagi apa-apanya. Kemudian, ketika itu bumi ini datar, tidak lagi engkau melihat satu kebengkokan atau satu dataran tinggi. Semua sudah datar. Ada hal yang saya ingin kaitkan di sini, bahwa ini rupanya terjadi kehancuran alam raya ini, antara lain kehancuran itu berupa kehancuran bumi. Tugas kita selama hidup di dunia ini memelihara bumi itu. Sekian banyak itu dalam konteks lingkungan hidup. Ya. Itu tugas kita. Janganlah kamu merusak bumi ini setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Karena kalau merusak, itu kamu mempercepat lahirnya kiamat. Kalau merusak, kamu seakan-akan telah melakukan sesuatu yang mestinya masih berlanjut. Karena kiamat itu datang setelah kehancuran bumi. Pelihara itu. Ya, baik. Pak Quraish, makin seru aja nih pembahasan kita. Tapi kita nanti akan lanjutkan lagi, dan nanti juga kita akan memberikan kesempatan apabila nanti akan ada pertanyaan dari dari Mas juga. Dan akan ada satu pertanyaan lagi juga nanti dari masyarakat yang sudah kita rekam. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pada hari itu tidak akan berguna koneksi. Tidak ada koneksi, tidak ada syafaat, kecuali siapa yang diberi izin oleh Tuhan dan ucapannya, permohonannya harus yang benar dan diridhai oleh. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan lanjutkan lagi surat Toha ayat 99 sampai 112. Dan tadi Pak Quraish tengah menguraikan mengenai hari kiamat. Ya, silakan Pak Quraish. Nah, setelah ini hancur, bumi sudah datar, bintang-bintang sudah bertabrakan, sudah alam raya sudah hancur, pada waktu itu semua akan mengikuti yang mengajaknya. Apa maksudnya? Siapa yang mengajak ini yang harus diikuti? Yang pertama boleh jadi meniup sangkakala itu. Malaikat, ikuti malaikat. Semua akan datang ikut malaikat. Boleh jadi yang mengikuti itu, yang diikuti itu adalah para nabi dan rasul. Semua sudah mengaku, oh ya saya percaya, saya ikut semua. La iwajalahu, tidak ada kebengkokan lagi. Apa maknanya tidak ada kebengkokan? Bisa jadi bumi ini tidak ada kebengkokan sehingga semua sudah berjalan lurus. Kalau di dunia ini masih ada yang berjalan tidak lurus, karena bumi juga ada belokan. Di sana tidak ada belokan. Bisa jadi juga para rasul itu mengajak dan sudah semua sudah sadar bahwa ajakannya itu lurus, tidak ada bengkok-bengkok. Kalau di dunia ini masih ada yang berkata, oh, itu dia salah, itu dia bengkok, Al-Quran ini tidak lurus dan sebagainya. Ketika itu semua sudah mengetahui kebenaran, semua sudah mengetahui itu, wa khasha'atil aswatu lirrahman, suara pun menjadi khusyuk, rendah sekali, tunduk dan patuh kepada Tuhan Ar-Rahman. Kita dulu pernah, dalam salah satu episode saya pernah terangkan apa itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pelimpah rahmat dunia. Semua tunduk kepadanya. Fala tasma'u illa hamsa. Maka ketika itu kamu tidak akan mendengar suara kecuali hamsa, bisa suara yang sangat kecil yang tidak Anda fahami, atau pergerakan bibir tanpa ada suara. Kamu tidak akan mendengar itu. Pada hari itu tidak akan berguna koneksi. Tidak ada koneksi, tidak ada syafaat. Kecuali siapa yang diberi izin oleh Tuhan dan ucapannya, permohonannya harus yang benar dan diridhai oleh. Syafaat itu, saya beri keterangan, berarti menjadikan sesuatu yang tunggal berganda. Anda mau lulus, bagus. Gimana ya supaya saya lulus? Di dunia ini banyak caranya. Anda bisa belajar, tapi kalau Anda tidak belajar, udahlah saya mengandalkan ini, saya punya orang tua kenal dengan rektor. Ya. Anda bersama orang tua pergi ketemu rektor, tolong deh luruskan nama saya. Itu syafaat namanya. Kalau di hari kemudian tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan Tuhan. Siapa yang diizinkan Tuhan itu? Para nabi, para rasul. Kamu boleh memberi syafaat, tapi syaratnya apa yang kamu minta harus saya setujui. Apa misalnya yang kamu beri syafaat itu orang yang hampir lulus tapi tidak lulus. Kita misalnya angkanya 5,5 ya, lulus, atau 6 baru lulus. Nah, angkanya ini angka lulusnya 6, tapi dia dapat 5,5. Bagaimana? Oh, ini sudah hampir lulus. Jangan datang minta diluruskan kalau angka Anda 3. 4. Ya. Jadi harus sesuai dengan aturan. Kalau di dunia tidak ada itu. Ya Allah, ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sampai ini akhirnya dijelaskan bahwa semua tunduk kepada Tuhan yang maha hidup, yang mengurus segala sesuatu, dan merugilah, celakalah siapa yang memikul kekejaman, memikul dosa. Baru tapi dikatakan, wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min falayakhafu zulman wala khadma. Tetapi siapa yang mengerjakan amal-amal soleh sedang dia beriman, maka dia tidak akan takut dianiaya, dalam arti tidak diberi ganjaran, dan juga tidak takut untuk dikurangi ganjaran. Dia tidak takut untuk dijatuhi hukuman atas sesuatu yang dia tidak lakukan, tidak juga dia perlu takut bahwa ganjarannya akan berkurang. Baru ditutup ini, demikianlah, karena dia berbicara tentang Al-Quran, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat ini dalam kitab suci Al-Quran, dan kami ulang-ulangi ancaman kami supaya ini mengantar mereka untuk bertakwa, atau mengantar mereka tergugah sehingga mengambil jalan untuk memperhatikan Al-Quran, tidak berpaling dari Al-Quran. Saya kira ini. Oke. Baik, Pak Quraisy, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama mengenai hari akhir, hari kiamat. Nah, itu makanya kita sebagai manusia harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan mengenai hari kiamat ini, Pak Quraisy, sudah ada pertanyaan yang masuk yang sudah kita rekam. Kita saksikan bersama-sama. Nama saya Fajar Narifianto, saya di sini sebagai mahasiswa, saya ingin bertanya, apakah di hari kebangkitan manusia dibangkitkan dengan wajah yang bermacam-macam sesuai amalnya yang ada di dunia? Terima kasih. Silakan Pak Quraisy. Iya, dibangkitkan dengan bermacam-macam. Itu ada ayat yang menyatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan ada muka yang hitam, akan ada juga muka yang putih. Apa maksudnya? Bukan hitam dan putih dalam arti warna kulit, tetapi hitam artinya seram mukanya, hitam berarti kusut wajahnya, putih berarti bercahaya wajahnya. Itu satu. Jadi bermacam-macam orang di hari kemudian. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia mengeluh pada Allah, ya Allah, dulu saya di dunia melek, kok sekarang saya buta. Nah, dijawab, ya dulu kamu berpaling dari peringatan kami. Jadi kami juga lupa kamu dalam dua tanda petik. Karena kamu lupa ayat kami. Jadi bermacam-macam bentuk dan wajah situasi orang yang dibangkitkan. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan terseret, tergantung dari dosanya. Ada orang yang bangkit dengan bergegas cepat sekali berpindah dari padang mahsyar ke sorga seperti cepatnya kilat. Ada orang yang sedikit kebaikannya boleh jadi seperti naik pesawat, ya. Ada orang seperti naik kuda sampai juga dia tapi lama. Ada orang yang merangkak di tengah jalan jatuh. Jadi bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi jelas disebutkan dalam Al-Quran memang sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Sesuai dengan amal perbuatannya. Baik, ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Pak Quraisy, dan kita akan lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dalam Islam, lingkungan hidup itu bukan hanya lingkungan hidup yang bersifat material. Kita ada lingkungan hidup yang lain. Tahukah Anda? Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kita kembali lagi kepada Pak Quraisy di sini, masih bersama juga dengan Mas Islah, juga Mbak Olisa. Tadi kita sudah mendengarkan uraian yang disampaikan oleh Pak Quraisy mengenai surat Toha ayat 99-112. Dikisahkan di situ memang dalam Al-Quran bahwa semua orang akan dibangkitkan sesuai dengan amal ibadahnya di hari kiamat nanti. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Mas Islah atau Mbak Olisa kepada Pak Quraisy, silakan. Iya. Pertanyaan saya terkait hal pertama dalam ayat 99 Taha tadi, bahwa Al-Quran ini peringatan, di dalamnya ada banyak kisah-kisah. Nah, kalau saya pelajari Al-Quran, sebetulnya yang dikhawatirkan malaikat waktu manusia mau diciptakan itu kan dua hal. Yang pertama manusia menumpahkan darah, yang kedua merusak bumi. Nah, maka banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran isinya tentang dua hal itu. Atau tentang kehancuran peradaban masa lalu. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, dalam lingkungan hidup, dalam ilmu lingkungan hidup, kita juga mengenal ada yang dinamakan ecocide. Ya, ecocide. Jadi satu kehancuran lingkungan hidup di mana bangsa di sana musnah, karena lingkungannya sudah tidak bisa mendukung lagi. Daya dukungnya sudah tidak mendukung, pangannya sudah habis, airnya tidak ada dan sebagainya. Jadi saya pikir ini juga sangat berkaitan. Nah, ya kita yang bekerja di organisasi lingkungan hidup selalu memberi peringatan juga mungkin ya, menyampaikan peringatan untuk menjaga lingkungan. Karena kalau tadi Pak Quraisy sampaikan bahwa di hari kiamat gunung-gunung akan rata, ya, Sekarang belum kiamat, manusia sudah bikin rata gunung-gunung. Banyak sekali pertambangan di mana-mana. Ya. Dalam hukum lingkungan hidup disebutkan salah satu kejahatan lingkungan adalah membuat rata muka lahan. Jadi Allah ciptakan lahan berbukit dan berlembah memang ada fungsinya secara ilmu lingkungan. Kalau lembah dia tempat air itu turun dan meresap di sana. Nah, bukit-bukit itu tempat pohon air meresap. Jadi kalau diratakan, maka air-air itu akan turun ke kota-kota ya sekarang jadi jadi bencana. Bencana, jadi banjir begitu. Nah, jadi kira-kira seputar itu mungkin Pak Kures bisa bagaimana? Apakah bisa dikatakan ini sudah kiamat kecil gitu? Ya, artinya ada manusia di situ sebetulnya, karena kalau di Al-Quran kan juga memang bencana kerusakan bumi itu disebabkan oleh manusia yang merusak di laut maupun di bumi. Dalam ilmu lingkungan kita menyebutnya sebagai bencana ekologi. Satu bencana yang disebabkan oleh ulah tangannya manusia memang. Ya, manusia menebang pohon jadi banjir, longsor, manusia menambang air jadi tercemar, begitu. Manusia menguruk laut, lautnya jadi hancur. Itu bencana ekologi dan Allah juga sudah sebutkan itu. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, saya kira benar itu. Banyak sekali ayat-ayat yang menggarisbawahi jangan melakukan pengrusakan di bumi. Ada ayat-ayat yang menggambarkan bencana yang menimpa satu kaum karena dia tidak memelihara lingkungannya, bahkan dalam bentuk mereka punya bendungan. Bendungannya tidak dipelihara, sampah pada akhirnya air melimpah dan menghancurkan kota itu di Saba. Ya kan? Kaum Saba di Yaman itu dianugerahi bendungan yang mengairi sawah dan ladang mereka di mana-mana ini, tetapi mereka tidak mensyukuri. Dalam arti kata tidak memelihara lingkungannya, sehingga apa yang terjadi, banjir yang terjadi di seputar kota itu, sehingga rakyatnya terpaksa mengungsi ke tempat yang lain dan bangsa itu tercabik-cabik. Itu karena tidak memelihara lingkungan. Itu bahkan oleh ulama sebagian dikatakan antara lain karena dia tidak memperhatikan kebersihan. Padahal bumi ini sudah diciptakan Allah sedemikian rupa, sedemikian baik. Yang dituntutnya, yang diminta dari kita, bukan sekedar memelihara, tetapi memberi nilai tambah. Islah itu memperbaiki atau memberi nilai tambah. Jadi kalau yang kita lakukan itu sesuatu yang lebih baik, maka itu justru yang lebih diutamakan itu. Tapi kalau pengrusakan terjadi di mana-mana, saya hanya ada sedikit catatan terhadap pakar-pakar lingkungan hidup. Dalam Islam, lingkungan hidup itu bukan hanya lingkungan hidup yang bersifat material. Kita ada lingkungan hidup yang lain. Tahukah Anda, di lingkungan kita ada malaikat. Harus menjadi perhatian. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk begitu selonjor, tiba-tiba Sayyidina Utsman datang, beliau tarik kakinya. Aisyah bertanya, kenapa wahai Nabi? Ini malaikat saja malu pada dia, masa saya tidak malu? Jadi ada sikap di dalam diri kita bahwa sebenarnya di lingkungan kita ini ada hal-hal yang ikut memelihat kita. Itu di lingkungan kita ini ada setan pengganggu. Jadi jangan batasi perbaikan lingkungan itu hanya pada hal-hal yang bersifat material. Kita harus bersikap dengan semua lingkungan hidup yang berada di sekeliling kita. Saya kira itu barangkali yang saya mungkin sebagai seorang yang belajar agama ingin mengingatkan, jangan hanya ini. Ya. Baik, bagaimana Mas Sita? Cukup pas dengan tanggapan dari Pak Quraish? Ya, kalau misalnya memang masih kurang, nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. seorang muslim dilarang untuk berfoya-foya, menghabiskan segala sesuatu, walaupun itu dalam kebaikan. Nabi pernah bersabda, tidak boleh berwudu lebih dari 3 kali. Walaupun Anda berwudu dari sungai yang mengalir. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kita sekarang akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama Pak Quraish Shihab. Saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Khulisoh apabila ingin bertanya kepada Pak Quraish. Silakan Mbak Khulisoh. Ya, Pak Quraish, kalau kita melihat dan membaca ayat-ayat Al-Quran, selain bicara soal apa namanya bencana dari pelajaran-pelajaran kaum yang lalu, itu kan juga banyak sekali yang menyatakan bagaimana bumi ini, alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan manfaat pada manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengatur pemanfaatan terhadap bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam raya beserta isinya, bukan hanya bagi manusia tapi juga bagi makhluk hidup yang lain, terutama misalnya kalau bicara soal lingkungan hidup, penyelamatan bumi ini kan juga terkait dengan generasi yang akan datang. Kalau misalnya organisasi lingkungan seperti WALHI menyampaikan, menyuarakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik termasuk kekayaan alam ini juga hak untuk generasi yang akan datang, anak cucu kita. Nah, bagaimana Pak Quraish melihat ini dalam konteks Al-Quran sebagai satu kitab acuan untuk belajar, untuk menjadi acuan untuk generasi kita hari ini dan yang akan datang? Ya, bagus Pak. Sekarang begini, mari kita lihat. Kita diperintahkan untuk mengelola dan menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah di alam raya ini sesuai kebutuhan kita. Nah, tetapi dalam saat yang sama, Allah mengingatkan jangan mubazir. Jangan menggunakan sesuatu secara berlebih. Di akhirat pun, itu ada dikatakan, saya ambil contoh kecil, bahwa di akhirat nanti orang-orang yang di sorga diberi minuman sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Di sorga pun begitu. Jadi wa aqwamum mawdu'ah, itu diinat, diberi dia minuman apa yang sesuai dengan selera Anda dan kadar yang Anda minta. Jadi tidak ada sisanya. Nah, mari kita lihat salah satu contoh dalam kehidupan keseharian kita. Saya sering ungkapkan ini di mana-mana. Kalau dalam pesta-pesta, kalau dalam rapat-rapat, kita disajikan air dalam satu botol, ya, isinya banyak. Kalau 3 orang, 4 orang duduk di sini, itu 3 botol besar semuanya dibuka. Kenapa tidak hanya 1 botol dibuka, diisi ke 4 gelas yang ada? Kalau memang masih perlu tambahan, buka yang lain. Ini mubazir ini. Di sisi lain, Allah melarang itu. Saya prihatin melihat air. Di abad ini, atau abad yang akan datang, boleh jadi terjadi perang karena kekurangan air. Krisis air. Ya kan, krisis air. Air keran kita buka sedemikian rupa. Ya kan? Ini bukan tidak memelihara lingkungan ini. Nah, kita karena itu agama ini memerintahkan untuk tidak hanya berpikir tentang sekarang dan di sini, tapi berpikir untuk ke depan. Karena itu seorang muslim dituntut untuk menanam pohon walaupun dia sudah tua bangka. Walaupun dia tidak akan manfaatkan untuk dirinya, tapi dia berpikir untuk generasi yang akan datang. Seorang muslim dilarang untuk berfoya-foya, menghabiskan segala sesuatu, walaupun itu dalam kebaikan. Nabi pernah bersabda, tidak boleh berwudu lebih dari 3 kali, walaupun Anda berwudu dari sungai yang mengalir. Sudah mengalir banyak, tapi mau gunakan ini lebih dari 3 kali. Tidak ada kebaikan dalam berlebih-lebih, dan tidak ada juga yang berlebih-lebih dalam kebaikan. Ya. Jadi ini kan dasar-dasar. Nanti rinciannya dilakukan oleh ini. tadi kita katakan bahwa gambaran tentang berakhirnya bumi ini itu adalah kehancuran alam raya. Gunung-gunung seperti Anda katakan ini rata semuanya, ya. Sudah kerusakan bumi. Dan Pak Kures, kembali ke surat Toha ayat 99 dan 100, sampai 112 yang mengatakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Apa kesimpulan yang bisa kita tangkap di episode kali ini? Bagus. Kalau dalam konteks Al-Quran ini, Al-Quran itu teks. Al-Quran itu kan redaksi yang kita baca. Kita berkewajiban mempelajarinya. Mempelajarinya nanti di ayat yang akan datang, kita di episode yang akan datang kita akan lebih ini. Kita harus mempelajarinya dengan menggunakan petunjuk Nabi dan akal kita. Agar supaya penafsiran kita itu tidak bertentangan dengan ajaran agama sekaligus sejalan dengan perkembangan masa. Ya, karena bisa jadi ada penafsiran yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan masa. Kita harus menerjemahkannya, kita harus menafsirkannya sesuai dengan perkembangan masa kita, tetapi tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Boleh jadi kalau orang berkata, ada enggak uraian tentang lingkungan hidup? Ya, ada orang yang ada di Quran lingkungan hidup. Padahal sebenarnya kita bisa mendapatkan itu dari petunjuk-petunjuk ajaran agama. Jadi kembali lagi, kita sebagai manusia ini dalam menjalankan hidup sampai kapanpun, dimanapun, kembali lagi kepada kita harus kembali kepada kembali Al-Quran. Kepada Al-Quran, kepada pertuntunan Al-Quran. Baik, ya. Kalau begitu, sekarang saya mau bertanya mungkin hal lain, Pak Kures. Nah, ini bicara tentang tadi hari kiamat, memang kita harus mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Terus seandainya, kalau saya hanya menilai simple aja, ada orang yang meninggal muda dengan orang yang meninggal tua, itu kan amal ibadahnya lebih banyak yang meninggal belakangan gitu kan, jadi mungkin juga dosanya lebih banyak gitu. Tapi kalau bagaimana dengan orang yang zaman dulu, yang sebelum kita lahir gitu, karena kan kita ini hidup di abad yang sekarang sementara dulu. Nah, untuk ukurannya bagaimana di hadapan Allah? Ukuran apanya? Ukuran apa namanya, dosanya tandanya kan dia lebih kecil dibandingkan kita yang di zaman sekarang ini gitu, Pak Kures. Belum tentu lebih kecil, bisa belum lebih besar, iya. Tergantung dari pelanggaran yang dia lakukan. Iya kan? Kalau pelanggarannya pelanggaran besar, ya, saya ambil contoh satu orang mempersekutukan Tuhan, mengaku dirinya Tuhan, menzalimi orang lain. Itu bisa lebih besar dosanya ketimbang orang yang hidup sekarang yang tidak mempersekutukan Tuhan. Ya kan? Jadi tergantung dari dosa yang dilakukannya. Yang jelas Tuhan Maha Adil. Saya beri contoh yang lain. Satu orang mampu, sehat, punya kesempatan, tetapi dia tidak mempelajari agama yang wajib tentunya. Orang ini dibandingkan dengan seorang yang miskin, yang bekerja untuk hidupnya, tidak memiliki kemampuan untuk belajar. Sama dengan ini tadi, yang mana yang lebih besar dosanya? Yang mampu, yang kaya, tidak mempelajari agama, itu jauh lebih besar dosanya daripada orang yang butuh ini. Karena dia punya paling tidak dalih. Oh, ya Allah, saya cari makan nih, saya nggak bisa makan nih. Saya nggak punya uang untuk belajar nih, ya Allah. Itu dia punya uang, punya. Ya kan, jadi Tuhan itu Maha Adil. Jadi kita tidak bisa berkata otomatis yang dulu lebih banyak dosanya dari kita atau kita lebih sedikit dan lain-lain sebagainya. Dan itu boleh kita ambil kesimpulan bahwa memang itu membuktikan bahwa Al-Quran itu memang untuk segala zaman, untuk dan segala bisa zaman. Menjadi acuan kita di kehidupan kapanpun, betul. Baik dulu maupun sekarang, ya Pak Kures, betul, ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Kures, dan terima kasih banyak juga untuk Mas Ikhlas dan juga Mbak Khalisah yang sudah hadir di sini. Dan kami juga mengucap terima kasih banyak atas kebersamaan pemirsa yang sudah bersama-sama kami di Tafsir Al-Misbah. Tentunya Tafsir Al-Misbah akan hadir lagi esok dengan pembahasan ayat-ayat berikutnya. Dan untuk itu kami dari sini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Irgi, undur diri juga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.